السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، مقيم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلوات الله وسلامه ربي عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام الغر واليمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرين حاضرات، مسلمين ومسلمات، إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم، mari kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu di pagi hari yang berkah ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam sebuah majlis, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang ikhlas, karena ma'asyiral ikhwah, keutamaan-keutamaan ibadah yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla akan didapatkan oleh mereka-mereka yang ikhlas di dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan talabul ilmu adalah salah satu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ba'da al-fara'id talabul ilmu, ibadah yang paling mulia kedudukannya setelah perkara-perkara paling Allah adalah talabul ilmi. Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita agar menjadikan hati kita yang ikhlas di dalam beribadah kepada. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sampai saat ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita nikmatnya. Allah memberikan kepada kita kekuatan jasmani dengan yang kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah, dengan yang kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Allah berikan kepada kita kekuatan iman dengan yang kita bisa mendekatkan diri kepadanya. Allah berikan kepada kita kekuatan jasmani, Allah berikan kepada kita kekuatan iman. Maka ini nikmat yang luar biasa. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan selalu bermujahadah di dalam melakukan pintu-pintu ketaatan kepadanya. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul yang mesti kita ikuti. seorang rasul yang mesti kita jadikan suri tauladan. Tidak ada jalan pintu keselamatan kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam surga. Siapa yang tidak taat kepadaku, yang tidak mau mengikuti perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala an-nar, maka dia masuk ke dalam api neraka. Salawat dan salam tercurahkan untuk keluarga Rasulullah, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, kajian kita di pagi hari ini lebih kurang 1.5 jam ke depan. Kemudian setelah itu nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab, jika seandainya ada di antara jemaah yang ingin bertanya. Judulnya adalah dahsyatnya hari kiamat, ahwal wa ahwal al-qiyamah, dahsyatnya keadaan hari kiamat yang akan datang, yang telah dipastikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat, ma'asyarul ikhwah, adalah sebuah pembicaraan yang sangat panjang. Allah ceritakan tentang keadaan-keadaan hari kiamat di dalam Al-Quran di dalam ayat yang berbeda-beda. Allah sebutkan tentang hari kiamat di dalam Al-Quran di dalam banyak ayat dan di dalam banyak surah. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hari yang pasti datang ini, yaitu yaumul qiyamah, adalah di dalam hadis-hadis yang sangat banyak yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ma'asyarul ikhwah agar kita betul-betul mempersiapkan diri untuk hari ini. Agar kita mempersiapkan diri untuk memberikan pertanggungjawaban apapun yang telah kita lakukan, dan pertanggungjawaban akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dan dia merupakan perintah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah ingatkan kepada kita tentang hari kiamat tersebut. Di dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan ma'asyarul ikhwah, sebaik-baik bekal yang kita siapkan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, sebaik-baik bekal persiapan yang dengannya seorang muslim mempersiapkan dirinya bertemu dengan Rabbnya pada hari kiamat, adalah dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan kita bertakwa kepadanya sebelum Allah menceritakan tentang hari kiamat, sebelum Allah menyebutkan tentang hari kiamat. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah sesuatu yang besar, adalah kegoncangan yang besar. Setelah Allah sebutkan tentang kegoncangan hari kiamat adalah sesuatu kegoncangan yang besar, Allah sebutkan di antara gambarannya seperti apa? Allah sebutkan di antara kedahsyatannya seperti apa? Allah mengatakan, "Yauma ta'awnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arḍa'at." Suatu hari yang kamu akan melihat, orang-orang yang menyaksikan kiamat tersebut akan melihat, tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arḍa'at. Akan lalai seorang wanita yang sedang menyusui anaknya akan susuannya itu. Seorang wanita yang sedang menyusukan anaknya, dia akan lalai begitu datang kepadanya kebencangan hari kiamat. Begitu datang kepadanya kedahsyatan hari kiamat, dia akan lalai dari susuan yang telah dia berikan kepada anaknya. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Dan wanita-wanita yang sedang hamil, wanita-wanita yang sedang mengandung ketika itu langsung ke kuburan. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. Kamu akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Pada hakikatnya dia mereka tidak mabuk. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Akan tetapi yang terjadi ketika itu, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat. Ini di antara gambaran ma'asyiral ikhwan, di antara berita yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar apa? Agar kita mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Azza wa Jal, memberikan segala bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan, karena Allah memanggil sebelum Allah menyebutkan tentang hari itu. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum, hai orang, hai kalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arḍa'at wa tadh'u kullu dhati hablin hablaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzabullahi syadid. Wanita yang sedang menyusui, dia akan terlalaikan. Wanita yang sedang hamil, langsung ke kuburan hamilnya. Manusia terlihat dalam keadaan mabuk, pada hakikatnya tidak. Tetapi kenapa keadaan seperti itu? Karena siksaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika itu maha dahsyat. Ma'asyar muslimin ikhwatal iman, di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Az-Zumar, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. الله عز وجل mengatakan, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka manusia tidaklah mengagungkan Allah Azza wa Jalla seagung-agungnya. Mereka tidak memuliakan Allah semulia-mulianya. Allah sebutkan manusia tidak mengagungkan dirinya seagung-agungnya. Seperti apa Allah Azza wa Jalla? memberikan keterangan tentang dirinya bahwa dia adalah Maha Agung, bahwa dirinya adalah Maha Besar, bahwa dirinya Maha Mulia. Allah sebutkan wal ardu jami'an qabdathuhu yaumal qiyamah. Bumi seluruhnya berada pada genggamanku pada hari kiamat, kata Allah Azza wa Jalla. Kita perhatikan maksudnya Allah. Betapa Maha Besarnya Allah Azza wa Jalla, betapa Maha Agungnya Allah Azza wa Jalla, betapa Maha Perkasanya Allah Azza wa Jalla. Pada hari kiamat, 7 lapis bumi berada pada genggaman Allah Azza wa Jalla. Wal ardu jami'an qabdathuhu yawmal qiyamah. Wassamawatu matwiyatun biyaminih. Dan langit beserta 7 lapisnya digulung oleh Allah Azza wa Jalla dengan tangannya. Wassamawatu matwiyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang mereka sekutukan. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Wanfiqa fis-sur. Wanfiqa fis-sur. Kemudian ditiuplah sangkakala, kata Allah Azza wa Jalla. Ditiuplah sangkakala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanfiqa fis-sur. Fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Kemudian ditiuplah sangkakala ketika itu, maka pingsanlah seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْهُرُونَ. Maka terlihatlah manusia dalam keadaan bangun dari kuburannya, dan mereka saling melihat antara satu dengan yang lain. Jadi ketika telah terjadi tanda-tanda kiamat, alamatul kubra lis-sa'ati, ketika telah terjadi tanda-tanda besar kiamat, yang diantaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya kepada para sahabatnya, ketika tanda-tanda besar itu sudah terjadi, tinggal menunggu hari kiamat, maka ketika itu malaikat yang diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meniupkan sangkakala Israfil, maka dia meniupkan dengan tiupan yang pertama, maka terkejut dan pingsanlah seluruh makhluk di bumi dan di langit kecuali yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Para ulama mengatakan terjadi di antara mereka perbedaan berapa kali sangkakala akan ditiupkan. Sebagian pendapat mengatakan 3 kali. Pertama adalah tiupan al-faza', nafhatul faza'. Tiupan yang mengguncangkan seluruhnya. Begitu ditiup, maka berguncanglah seluruhnya. Kemudian yang kedua, ditiup lagi, seluruhnya pingsan. Kemudian yang ketiga, ditiup lagi, seluruhnya bangun. Fa'idahu qiyamun yang buruk. Tetapi pendapat dari sebagian para ulama, dan ini pendapat yang banyak dari pendapat yang kuat, sesungguhnya tiupan sangkakala terjadi 2 kali. Menurut sebagian para ulama, dan disebutkan ini adalah pendapat al-aktsarul min jamahiri ahli ilm, dari kebanyakan para ulama, tiupan terjadi 2 kali. Tiupan pertama al-fadhu was-sa'iq. Tiupan yang mengguncangkan, kemudian mereka pingsan. Kemudian setelah 40, setelah 40 ditanyakan kepada Abi Hurairah, apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam 40? Apakah 40 hari? Apakah 40 bulan? Apakah 40 tahun? Jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua, Abu Hurairah mengatakan fa abaitu an ajzim. Saya enggan untuk menetapkan. Artinya apa? Wallahu a'lam, kita tidak tahu apa yang maksud oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah 40 antara tiupan pertama kedua yang dimaksud dengan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun? Wallahu a'lam. Tetapi Nabi mengatakan, ma baina nafatil ula wa tsaniyah 40. Jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua 40. Ketika ditiup sangkakala yang pertama oleh malaikat yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral ikhwah, matilah seluruh manusia, pingsanlah seluruh manusia ketika itu, tumbanglah seluruh makhluk ketika itu. Kemudian jaraknya 40. Abu Hurairah mengatakan, fa'abaitu an azim, kata Abi Hurairah, ketika itulah diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air hujan yang turun itu menyentuh manusia-manusia, makhluk yang telah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan melumpuhkan kulitnya kembali dan melumpuhkan dagingnya kembali seperti sedia kala. Kami ulangi lagi ciptaannya, kata Allah, seperti setiap kali, kata Allah Azza wa Jalla, dengan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengannya kembali mereka tumbuh. Kemudian baru ditiupkan sangkakala yang kedua, wa idahu qiyamun yanzurun wa nufiqa fis-sur wa sahiqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahu qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan yang kedua kalinya dan mereka sudah berdiri saling melihat antara satu dengan yang lain. Ma'asyal ikhwah, khotad iman azani Allah wa iyyakum, fa idahu qiyamun yanzurun, dan mereka berdiri saling menatap antara satu dengan yang lain. Dan disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsarun nas, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak dikhitan, dalam keadaan tidak bersandal, dan dalam keadaan tidak memakai pakaian satu nangkul. Ma'adul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hari kiamat datang di dalam Al-Quran penamaannya sangat banyak. Hari kiamat disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang namanya sangat banyak di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan, para ulama mengatakan, li'adzimi ahwalihi wa a'malihi, karena keagungan keadaan yang terjadi pada hari kiamat dan besarnya kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat, maka namanya begitu banyak disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Tetapi sebagian orang tidaklah tahu nama hari kiamat kecuali satu saja, Yaumul Qiyamah. Pada hakikatnya, ma'asyiral ikhwah, hari kiamat memiliki nama-nama disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Kenapa? Apa sebabnya? Li'azimi ahwalihi wa a'malihi. Ahli ilmu mengatakan, karena agungnya, karena besarnya kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat, dan karena beratnya hari kiamat tersebut yang telah diciptakan, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi dan yang pasti terjadi. Inna sa'ata la'atiyah, Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya hari kiamat akan datang, pasti akan datang. Bahkan dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innama bu'ithtu, sesungguhnya aku diutus, antaraku dengan kiamat, kata Nabi, kahataini, kata Nabi SAW, seperti dua ini, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa jarak antara diutusnya Nabi dengan hari kiamat sangat dekat. Sesungguhnya kalian melihatnya jauh, kata Allah Azza wa Jalla, akan tetapi kami melihatnya sangat dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama kiamat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumul hasar wal nusur, hari dibangkitkan manusia, yaumul fasal, yaumul qiyamah, yaumul din, yaumul hisab, yaum tarjumur rajibah. Ini semua dalam Al-Quran ini. Dalam Al-Quran Allah sebutkan ada kalimat al-hasar, ada kalimat al-nuzur, itu maksudnya kiamat semuanya. Al-fasal, al-qiyamah, yaumul din, yaumul hisab, tarjumur rajibah, tasbahuhal rajibah, al-haqqah, al-waqi'ah, al-qari'ah, al-saffah, al-tammah, al-azifah. Ini semua adalah hari kiamat. Banyak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang penamaan hari kiamat di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan keagungan hari ini. Ini menunjukkan besarnya sesuatu yang terjadi di hari kiamat tersebut. Dan sebaik-baik bekal yang mesti kita persiapkan dengannya untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat adalah ketakwaan. Wa tadawwalu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian persiapkan, yang kalian bekalkan dari kalian atasnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin qad iman azza wa jalla. Ketika telah ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya oleh malaikat Israfil, fa idza hum qiyamun yanzurun, kata Allah Azza wa Jalla, maka manusia ketika itu bangun. Maka manusia ketika itu bangun dan saling menatap antara satu dengan yang lain. Dan telah kita sebutkan keadaan manusia ketika dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memakai pakaian, tidak beralaskan kaki, kemudian mereka tidak berkitar. Mereka berkumpul, mereka berdiri dari kuburannya, bangun dari tempat-tempat yang berbeda, dan mereka berjalan ke tempat yang sama, yang disebut dengan mahsyar, tempat dihimpunnya seluruh manusia. Min awwalihim ila akhirihim. Dari manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Azza wa Jal sampai manusia yang terakhir. Dari manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Azza wa Jal sampai manusia yang terakhir akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dengan ditiupkan sangkakala yang kedua. Kemudian mereka bangun dari tempat-tempat yang berbeda. Kemudian mereka berjalan ke tempat yang satu, yang disebut dengan mahsyar, tempat dihimpunnya seluruh manusia. Limadza? Lifaslil qada. Untuk menegakkan, memberikan pertanggungjawaban apapun yang telah mereka lakukan selama mereka hidup di muka bumi. Ma'asyarul muslimin ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hari kiamat adalah hari yang sulit. Ma'asyarul ikhwah, sesungguhnya hari kiamat adalah hari yang besar. Sesungguhnya hari kiamat adalah hari yang berat, terutama bagi mereka-mereka yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama bagi mereka yang selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama bagi mereka yang tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keterangan tentang mereka dalam surat Abasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang dua kelompok pada hari kiamat. Tentang dua golongan pada hari kiamat, golongan kanan dan golongan kiri, orang yang taat, orang yang tidak taat, orang yang soleh dan orang yang tidak soleh, orang yang kufur dan orang yang tidak kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan gambarannya oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana mereka pada hari kiamat ketika dibangkitkan mereka dari kuburannya setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, Allah Azza wa Jalla mengatakan wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabsirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghadarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Allah menyebutkan tentang golongan, tentang dua golongan di dalam ayat-ayat ini, ma'asyar ikhwan, dalam surat Anas. Ingatlah selalu, pelajarilah, jadikan ayat yang mulia ini sebagai peringatan di dalam kehidupan kita, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kuburan kita, kita mau menjadi seperti apa? Kita mau ikut golongan yang mana? Allah menceritakan tentang dua golongan pada hari kiamat dalam surat Abasa. Wujuhun yawma idzin musfirah, wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri. Begitu mereka bangun dari kuburannya setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, mereka bangun qiyamun yang gurur, saling menantang antara satu dengan yang lain. Akan tetapi ada golongan-golongan yang terlihat wajahnya bercahaya, yang terlihat wajahnya berseri-seri. Allah sebutkan wujuhun yawma idzin musfirah, wajah-wajah mereka ketika itu bercahaya, kata Allah Azza wa Jalla. Setelah terjadi hancurnya dunia ini, ma'asyar ikhwah, digulungnya langit oleh Allah Azza wa Jalla, bumi berada pada genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan manusia pada hari kiamat luar biasa. Wanita begitu lalai menyusui anaknya yang hamil langsung ke kuburan. Manusia terlihat dalam keadaan gila, dalam keadaan mabuk, pada hakikatnya tidak, sifat Allah yang Maha Dahsyat ketika itu. Kenapa, ma'asyar ikhwan? Karena orang yang bertemu dengan hari kiamat adalah seluruh manusia, dan merekalah merasakan kedahsyatan hari kiamat itu. Pada mereka didirikan hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka telah bangun setelah ditunjukkan sangkakala yang kedua, faidah qiyamun yang durur. Kemudian Allah sebutkan keadaan dua golongan manusia secara besar. Allah mengatakan wujuhun yawma idzin musfirah, wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri, bercahaya. Siapa mereka? Orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan, yang memiliki keimanan dan keimanannya tidak dusta kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka-mereka yang mengikuti Al-Quran, mereka-mereka yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujuhun yawma'idin musfirah, wajah-wajah mereka ketika itu bercahaya, kata Allah Azza wa Jalla. Dahikatun mustabsirah, mereka dalam keadaan tersenyum. Mereka dalam keadaan tersenyum dan memancarkan cahaya dari wajah mereka. Ini golongan yang pertama. Kalau seandainya ma'asyar ikhwah, kita ingin termasuk kepada mereka-mereka ini, wujuhun yawma idzin musfirah, dahikatun mustabsirah, maka berusahalah menjalani sebab, melakukan sebab agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka-mereka ini pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, wujuhun yawma idzin 'alayha ghadarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Dan ketika itu ada juga wajah-wajah yang wajahnya berdebu, wajahnya kusam, wajahnya tidak bercahaya, wajahnya tidak terang. Terhakuha qatarah, yang wajahnya tertutup oleh kegelapan. Kenapa tertutup wajahnya oleh kegelapan? Kenapa wajahnya tertutup oleh debu? Kenapa wajahnya kusam? Karena mereka ketika di muka bumi tidak menerima keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketika mereka hidup di muka bumi tidak mau tunduk dan patuh kepada kepada aturan-aturan syariat. Cahaya diturunkan oleh Allah kepada mereka, Al-Quran. Cahaya diturunkan oleh Allah kepada mereka, petunjuk diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tidak mereka lakukan. Yang seharusnya ketika mereka terima, ketika mereka dibangkitkan nanti, itu akan memberikan cahaya kepada wajahnya. Akan tetapi Al-Quran mereka tinggalkan, keimanan kepada Nabi mereka tinggalkan, sunnah-sunnah Nabi mereka tinggalkan. Maka Allah katakan, wa wujuhun yawma'irin alaiha ghadhabah. Dan ada lagi wajah-wajah manusia ketika itu berdebu, ada terhadapnya qatarah yang tertutupi oleh debu. Siapa mereka? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang jahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan-aturan syariat. Ma'asyiral muslimin wal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, limithli hadzal yawm, untuk hari yang seperti ini, maksudnya hari kiamat, telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, limithli hadzal yawm, untuk hari kiamat ini kita akan dikumpulkan untuk menghadap kepadanya, kita akan dibangkitkan untuk menghadap kepadanya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? Allah mengatakan, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allahu la ilaha illahu, kata Allah, Allah tiada ilah yang berhak disembah kecuali dirinya. La yajma'annakum, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. La rayba fi, yang tidak ada keraguan akan terjadinya sedikit pun. Wa man asdaqu minallahi haditha, siapa lagi yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat At-Taghabun, yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun, kata Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surat At-Taghabun, yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun, hari di mana kalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk satu hari, yang hari disebut dengan hari At-Taghabun. Apa itu At-Taghabun? Allah membongkar seluruh kesalahan-kesalahan manusia. Allah memperlihatkan seluruh kesalahan-kesalahan manusia. Allah memperlihatkan seluruh catatan-catatan. Wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Allah katakan dalam surah Az-Zumar, wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat, dan dibongkar seluruh apapun yang telah dilakukan oleh manusia. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, Allah Maha mengetahui apapun yang dilakukan oleh manusia. Kita mungkin bisa kita lupa perbuatan 5 tahun yang lalu, mungkin kita lupa perbuatan 10 tahun yang lalu, mungkin kita lupa perbuatan 30 tahun yang lalu, mungkin kita lupa. Tetapi semuanya ada dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan akan diperlihatkan seluruhnya apapun yang dilakukan oleh manusia. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apapun yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mengatakan tentang hari itu di dalam surat An-Naba, yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa, pada hari yaqumu ar-ruh, berdiri ar-ruh, wal malaikatu safa dan para malaikat berbaris, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman, mereka tidak berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Hud Allah mengatakan, faminhum syaqiyyun wa sa'id yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih, faminhum syaqiyyun wa sa'id, pada satu hari yang tidak ada seorang jiwa berbicara kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla, faminhum syaqiyyun wa sa'id, faminhum syaqiyyun wa sa'id, dan di antara mereka ada yang tersara dan di antara mereka ada yang gembira, kata Allah Azza wa Jalla. Ada salah seorang dari kalangan tabi'in ketika dia membaca ayat ini, dia menangis. Dia membayangkan bagaimana kiranya dirinya nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia membaca ayat yang menerangkan sebagian manusia akan mendapatkan kesengsaraan, sebagiannya akan mendapatkan kebahagiaan. Ayat yang semakna dengan ini, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, kata Allah Azza wa Jalla. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, sekelompok manusia di surga dan sekelompok manusia di api neraka. Ketika seorang tabi'in tadi membaca ayat yang mulia ini, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, dia ulang-ulang terus ketika dalam salatnya dan tahajudnya kepada Allah Jalla wa Ala. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Nanti pada hari kiamat, sekelompok manusia di surga, sekelompok yang lain di api neraka. Dia ulang-ulang ayat ini sampai dia meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan hari kiamat, ma'asyiral ikhwah. Sebagiannya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi siapapun yang ingin mendapatkan keberuntungan pada hari tersebut, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Abasa, wujuhun yawmidin musbirah dhahikatun mustabshirah, maka persiapkan dengan apa Allah sebutkan di awal yang kita sebutkan tadi, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, hai manusia bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, inna zalzalatas sa'ati shay'un 'adzim, sesungguhnya kebencangan yang terjadi pada hari kiamat adalah kebencangan yang besar. Sebaik-baik persiapan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia kita sebutkan tadi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan mereka, kemudian mereka berjalan ke tempat yang satu namanya mahsyar. Begitu mereka sampai di mahsyar, jangan kita kira sesuatu ringan yang ada di situ. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ, apabila sangkakala ditiupkan, apabila sangkakala ditiupkan, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِرٌ, yang demikian itu adalah hari yang sangat sulit, عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِرٍ, terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari itu bukanlah hari yang mudah. Maka di akhirat, ma'asyiral ikhwah, ketika Allah Azza wa Jalla telah mengumpulkan kita, setelah kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kuburan kita masing-masing, kita menuju ke satu tempat yang satu, yaitu mahsyar. Jangan kita kira langsung Allah Azza wa Jalla tegakkan keadilan atau tegakkan pengadilan ketika itu, tidak. Manusia menunggu di mahsyar dengan penungguan yang sangat lama, menunggu kedatangan Allah Azza wa Jalla. Manusia menanti dengan penantian yang sangat lama. Manusia menanti kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat, kenapa hari begitu berat? Kenapa waktu-waktu yang dijalani di akhirat begitu berat? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, kata Allah. Wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Mereka memikul dosa-dosa yang telah mereka lakukan di muka bumi, ala zuhurihim, di atas pundak mereka, kata Allah Azza wa Jalla. وَيَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ, mereka memikul dosa-dosa yang mereka lakukan di atas pundak-pundak mereka. Bayangkan, semakin besar dosa yang mereka lakukan, semakin banyak dosa yang mereka lakukan, maka semakin berat bagi mereka menjalani hari di padang mahsyar. Semakin banyak, semakin jahat kejahatan yang mereka lakukan, maka semakin sulit hari-hari yang mereka jalani di padang mahsyar. Yang hari-hari itu disebutkan ma'asyar muslimin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ka'albi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 hari yang kalian hitung ketika kalian hidup di muka bumi. Satu hari di akhirat, ka'albi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 hari dunia yang kalian hitung. Bahkan ma'asyar muslimin, saking beratnya di akhirat nanti, ada satu hari yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal sama nilainya dengan 50,000 tahun di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan manusia di padang mahsyar diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yawma yabirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yawma yabirrul mar'u min akhihi, pada satu hari yabirrul mar'u min akhihi, seorang saudara lari dari saudaranya. Kapan? Pada hari kiamat di padang mahsyar, ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu akrabnya mereka di muka bumi, begitu bersaudaranya mereka di muka bumi, tetapi di akhirat apa yang terjadi ketika Allah kumpulkan mereka nanti di akhirat? Ketika Allah kumpulkan seluruh manusia di akhirat, apa yang terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu akan lari seorang saudara dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari ayahnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, seseorang akan lari dari pasangannya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, setiap jiwa pada hari itu ada sesuatu yang menyibukkan diri mereka masing-masing. Di akhirat ma'asyar ikhwah, kita akan datang dengan cara nafsi-nafsi, dengan cara sendiri-sendiri. Sebagaimana kami ciptakan kalian, kata Allah Azza wa Jalla, terlahirnya kalian ke muka bumi dengan sendiri, maka seperti itu juga lah ketika nanti kita datang kepada Allah Azza wa Jalla sendiri-sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, kata Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kami telah menciptakan kalian dengan sendiri, kata Allah Azza wa Jalla, kita keluar dari rahim ibu kita dengan sendiri Allah ciptakan. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى, sungguh kalian akan datang kepada kami, kata Allah Azza wa Jalla, sendiri-sendiri. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, sebagaimana kami ciptakan kalian di awal kalinya sendiri-sendiri. Kita keluar dari rahim ibu kita sendiri, kita keluar dari perut ibu kita sendiri. Tidak ada sahabat yang menemani kita ketika kita keluar. Tidak ada orang yang menemani kita ketika kita keluar. Ketika orang tua kita melahirkan kita, kita terlahirkan dalam keadaan sendiri, maka seperti itulah kata Allah Azza wa Jalla, walaqad jitumuna furada, sungguh kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri, kata Allah Azza wa Jalla. Kita akan datang melalui Allah Azza wa Jalla. Kita bangun dari kuburan kita di tempat-tempat yang berbeda, kita datang ke tempat yang satu, menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lipasil qada, untuk ditegakkan pengadilan ketika itu. Ma'asyar muslimin ikhwatal iman, azami Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Jadi setelah tadi terjadi tanda-tanda kiamat besar, kemudian ditiup sangkakala, kita ulang lagi, kemudian ditiup sangkakala yang pertama akan bergoncang seluruhnya, akan gemetar seluruhnya, kemudian pingsan, tumbang, mati, kemudian jarak sangkakala yang pertama dengan yang kedua disebutkan arba'in oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat bertanya kepada Abi Hurairah, apa maksud arba'in yang disebutkan oleh Nabi? Abi Hurairah mengatakan, abaitu an ajzim, saya enggan untuk menetapkan. Maksudnya apa? Allahu a'lam, tidak disebutkan oleh Nabi, tidak disebutkan oleh Allah azza wa jalla. Arba'un, 40, apa maksudnya jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua? Intinya, antara tiupan itulah Allah turunkan hujan. Ketika turun air hujan, tumbuhlah kembali, kemudian tumbuhlah kembali kulit manusia, kemudian daging manusia, berbentuk mereka seperti awal ciptaan ketika mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah itu ditiupkan sangkakala yang kedua. Fa'idahum qiyamun yanzurun, terjadi apa yang terjadi, terlihat dua kelompok manusia, ada bercahaya wajahnya, ada yang kusam wajahnya, ada yang tersenyum, ada yang dalam keadaan khawatir, berjalan ke tempat yang satu namanya mahsyar. Disitulah kita ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, dan perjumpaan ini telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Hai sekalian manusia, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya innaka kadihun, sesungguhnya engkau telah beramal, telah berbuat, telah bersungguh-sungguh menuju kepada Tuhanmu dengan kesungguhan yang luar biasa. Famulaqi, sesungguhnya kamu akan sungguh bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi apapun yang kita usahakan, ma'asyarul ikhwah, sekarang ini ya, tujuannya agar kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika orang ingin mendapatkan pertemuan dengan Allah, pertemuan yang penuh dengan kenikmatan, maka sungguh-sungguhlah dalam mempersiapkan segala-galanya. Ketika seseorang yang ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjumpaannya tidak penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, karena mereka tidak bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang sesungguhnya mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allah ingatkan kita dalam surah Al-Syiqaq, ya ayyuhal insan, innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqih. Allah sebutkan, fa'amma man utiya kitabahu biyamini, ya, orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, kepada tangan kanan, mereka itu adalah orang-orang yang akan dipermudah hisabnya. Tetapi orang-orang yang diberikan kitabnya dari tangan kiri, mereka akan mencelakakan diri mereka sendiri ketika itu. Ingat, ma'asyarul ikhwah, Allah katakan, wattaqu yawman turja'un, takutlah kalian kepada satu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kapan? Pada hari kiamat. Kapan? Pada hari mahsyar. Kapan? Pada hari qiyamul yawm. Kapan? Pada hari ilal wa ilal qubur muhdirat. Wattaqu yawman turja'un, takutlah kalian semuanya kepada Allah kepada satu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma tuwaffa kullu nafsin, kemudian akan diperlihatkan, akan didatangkan seluruh jiwa apapun yang mereka lakukan, wa hum la yuzlamun, dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Kenapa tidak dizalimi? Karena mereka hanya menuai hasil apapun yang mereka kerjakan dan itu mereka hidup di muka bumi. Allah ingatkan dalam surat Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum fala. Kalau kalian berbuat baik, kata Allah, ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu untuk kalian. Wa in ahsantum, ketika pun kalian berbuat jahat, kata Allah Azza wa Jalla, wa in ahsantum fala, maka kejahatan itu akan kembali kepada kalian. Maka setiap jiwa hendaklah dia mempersiapkan limit lihatan yaum, untuk hari yang seperti ini, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya seorang yang mendapatkan kebahagiaan. Maka seluruh muslim kuatkan iman. Ketika manusia telah berada di pada mahsyar, telah dikumpulkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menunggu kedatangan Allah Azza wa Jalla dengan penungguan yang sangat lama. Mereka menanti kedatangan Allah Azza wa Jalla penantian yang sangat lama. Jadi jangan kita pikirkan bangun dari kuburan, berjalan ke mahsyar, langsung didirikan pengadilan atau hisab atau timbangan amalan oleh Allah Azza wa Jalla atau dewan di atas sirat. Tidak. Manusia menunggu dengan penantian yang sangat lama. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Bahkan ada satu hari seperti 50,000 tahun di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Beginilah keadaan begitu berat ma'asyiral ikhwah. Beginilah keadaan begitu sulit ma'asyiral ikhwah. Beginilah keadaan begitu mengkhawatirkan ma'asyiral ikhwah. Tadi kita sebutkan manusia tidak beralaskan sandal, tidak berpakaian, tidak dikhitan. Begitu Aisyah mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia seperti ini nanti dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, Aisyah mengatakan dalam sebuah ucapannya, "Ya Rasulullah, jika seandainya manusia tidak berpakaian, nanti di hari kiamat ketika mereka dibangkitkan, tidak dikhitan, tidak beralaskan sandal, auratnya akan terlihat, maka mereka akan saling melihat nanti pada hari mahsyar ya Rasulullah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Ya bunna Siddiq, wahai putri Abu Bakar, innal abra asad min ayyam dhurabatuhum ila ba'd." Wahai putri Abu Bakar, sesungguhnya perkara yang terjadi ketika itu, sesungguhnya kejadian yang terjadi ketika itu pada hari kiamat, pada hari mahsyar, yang terjadi ketika itu lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada sekedar melihat orang-orang lain. Jika ada kedatipun di hadapan kita orang tidak berbusana, di samping kita orang tidak berbusana, di mana-mana orang tidak berbusana, di mahsyar orang tidak berbusana, tidak akan ada niat ingin melihat aurat orang lain. Karena seluruhnya memikirkan akan dirinya, akankah tempatku di surga atau di neraka. Karena Allah mengatakan, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, sebagian yang berada di surga, sebagian yang berada di dalam neraka sa'ir. Tidak ada ketika itu ingat apapun kecuali diri. Akankah diri ini mendapatkan keuntungan dari Allah Azza wa Jalla? Atau na'udzubillah diri ini akan diberikan kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman, tidaknya kita taat ketika kita hidup di muka bumi ini. Tidak ada. Maka Aisyah ketika berkata kepada Nabi, ketika dia mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia akan dibangkitkan tidak memakai busana, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau demikian akan saya melihat mereka nanti pada mahsyar." Nabi mengatakan, "Ya bunna as-siddiq, innal amra ashad min ayyin dhurratu ila ba'd." Wahai putri Abu Bakar, sesungguhnya perkara yang akan terjadi ketika itu lebih mengerikan daripada sekedar melihat orang-orang lain. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk melihat orang-orang lain ketika itu. Kulluha nafsi nafsi, seluruhnya adalah diri masing-masing. Anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, sahabat lari dari sahabatnya, saudara lari dari saudaranya. Uli kulli mri'in minhum yawma'idin syahiduni. Setiap jiwa pada hari itu ada sesuatu yang menyibukkan diri mereka. Sibuknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penantian sangat lama. Jangan dikira sebentar. Penantian begitu lama. Sementara disebutkan dalam sebuah hadis, ma'asyarul ikhwah. Disebutkan dalam sebuah hadis, sementara matahari ketika itu hanya 1 mil jaraknya dari umur-umur kita, ma'asyarul ikhwah. Kita bayangkan betapa panasnya yang dirasakan oleh manusia ketika itu. Betapa beratnya yang dirasakan oleh manusia ketika itu. Betapa ngerinya keadaan ketika itu. Mereka dipikulkan kepada mereka dosa. Belum lagi berdesak-desakan yang terjadi di padang mahsyar. Seluruh manusia dari awal telah dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Matahari didekatkan dari umur-umur manusia. Dan kita renungkan bagaimana keadaan kita nanti, ma'asyarul ikhwah. Bagaimana keadaan manusia pada hari tersebut, ma'asyarul ikhwah. Makanya kembali kita sebutkan, Allah betul-betul ingatkan kita, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Hai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla ketakwaan sebelum Allah menceritakan tentang kiamat. Karena perkaranya besar, karena perkaranya berat. Begitu manusia menunggu dengan penungguan yang sangat lama, penantian yang sangat lama, manusia merasakan haus, manusia merasakan panas, manusia merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan di muka bumi Allah Azza wa Jalla. Tetapi ingat, ma'asyarul ikhwan, bagi mereka-mereka yang benar di dalam keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, yang benar di dalam kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki telaga-telaga. Inilah penghibur. Inilah yang akan membahagiakan orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah ketika mereka nanti berada di padang mahsyar. Inilah kebahagiaan nanti yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman setelah mereka melihat bagaimana mengerikan keadaan yang terjadi di padang mahsyar. Orang yang beriman diberikan kebahagiaan yang tersendiri, yang benar imannya, orang yang cinta kepada Nabi, yang benar kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki kebahagiaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Diizinkan mereka minum di telaga para Nabi mereka. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cinta kepada Nabi dengan sebenar-benar kecintaan, yang mengikuti Nabi Sallam dengan sebenar-benarnya, diizinkan mereka untuk meneguk air di telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan. Begitu keadaan panas mereka rasakan, haus, bagaimana tidak? Matahari didekatkan dari umur-umur mereka, sedekat-dekatnya, orang begitu banyak, manusia memikul dosa di atas pundaknya, begitu panas dan haus mereka rasakan. Kemudian orang-orang yang benar imannya dan benar cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan berbondong-bondong menuju telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Inni fardukum ala haudi," kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Inni fardukum ala haudi." Sesungguhnya aku menunggu kedatangan kalian di telagaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku menunggu kedatangan kalian Apa maksudnya Nabi tidak hanya sekedar menunggu kedatangan umat yang cinta kepadanya, yang cinta menegakkan sunnahnya, yang cinta akan tersebarnya sunnah-sunnah Nabi SAW. Nabi tidak hanya sekedar menunggu saja, akan tetapi Nabi yang mempersiapkan segala-galanya untuk menunggu kedatangan umat daripada maksud di telaganya. Keadaan begitu haus, keadaan begitu panas dirasakan oleh manusia ketika itu, memang keadaan yang menuntut seperti itu. Ternyata mereka-mereka yang memiliki keimanan yang benar, ternyata mereka-mereka yang memiliki cinta yang benar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bersegera berbondong-bondong kepada telaga Nabi, karena Nabi mengatakan, aku menunggu kedatangan kalian di telagaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, barang siapa yang minum di telagaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazma'u abadan, maka dia tidak akan merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Bagaimana gembiranya akan dirasakan oleh seseorang mukmin? Bagaimana kegembiraan yang dirasakan oleh seorang muslim setelah dia melihat keadaan di padang mahsyar, kemudian dia meminum air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengannya rasa hausnya hilang, dengannya rasa dahaganya hilang, karena Nabi mengatakan, man syariba, barang siapa yang minum di telagaku, la yazma'u abadan, dia tidak akan merasakan kehausan untuk selama-lamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi siapa? Bagi mereka yang cinta kepada Nabi dengan sebenar-benar cinta. Tetapi ma'asyiral ikhwah, tidaklah seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minum di telaga Nabi. Tidaklah seluruh yang mengaku cinta kepada Nabi akan minum di telaga Nabi. Tidak. Ada ternyata ma'asyiral ikhwah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi menyebutkan ada sebuah kaum, ada sekelompok manusia, begitu mereka minum, begitu mereka ingin meneguk air, kita bayangkan dahaga begitu mereka rasakan, begitu mereka melihat telaga Nabi sudah mulai, bagaimana mereka ingin gembira, bagaimana mereka ingin lepas dahaga darinya, sehingga mereka bersegera menuju ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka ingin meneguk air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat melarangnya, para malaikat mengusirnya. Diusir mereka oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Kemudian begitu mereka diusir oleh malaikat, begitu mereka disuruh pergi oleh malaikat, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka diusir. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka diusir oleh para malaikat. Kemudian Nabi mengatakan, ummati ummati, ya Allah, itu adalah umatku. Itu adalah umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka buat-buat, apa yang telah mereka karang-karang setelah peninggalanmu, wahai Muhammad. Apa maksudnya ma'asyiral ikhwah? Mereka melakukan ibadah-ibadah yang tidak engkau lakukan. Mereka melakukan sunnah-sunnah yang tidak engkau dirikan, yang tidak engkau sunnahkan. Mereka menciptakan syariat yang tidak engkau amalkan, yang tidak turun kepadamu. Artinya mereka membuat syariat-syariat yang baru, membuat ajaran-ajaran yang baru, ada sunnah yang mereka yakini selain daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikabarkan kepada Nabi, dikatakan kepada Nabi bahwa mereka-mereka ini melakukan sesuatu yang menyimpang, mengada-ngada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Suhfan, suhfan, menjauh kalian, menjauh kalian," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mereka-mereka ini yang suka melakukan perbuatan yang tidak memiliki dalil, yang tidak diterangkan oleh para sahabat, oleh kalangan para ulama mutaqaddimin. Ma'asyiral muslimin wa taliman azzaqallahu wa iyyakum. Setelah penantian yang sangat lama ma'asyar ikhwan di padang mahsyar, manusia sudah merasakan bagaimana beratnya hari itu. Manusia merasakan bagaimana sulitnya hari itu, terutama bagi mereka yang kafir. Alal kafirina ghairu yazir. Dan mereka-mereka yang fajir, yang fasik, yang munafik, bagaimana sulitnya mereka. Bahkan disebutkan sampai tingginya rasa panas yang mereka rasakan di padang mahsyar, mereka betul-betul menuturkan keringat yang luar biasa, ma'asyar muslimin. Mereka betul-betul mengeluarkan keringat yang luar biasa. Disebutkan sebagian mereka ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, sebagian mereka ada yang keringatnya sampai kelututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada sampai ke wajahnya. Begitu sulit yang dirasakan oleh manusia ketika itu, begitu besar yang dirasakan oleh manusia ketika itu, sehingga mereka sudah tidak sabar akan didirikan pengadilan oleh Allah Azza wa Jalla, akan didirikan timbangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mereka tidak sabar ketika itu akan didirikan qadha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, pengadilan yang Allah tegakkan pada hari kiamat adalah pengadilan yang paling adil. Tidak ada kezaliman di dalamnya, tidak ada sesuatu yang tidak benar di dalamnya. Sesungguhnya apapun yang kita lakukan akan terpampang hadir di hadapan kita. Maka mereka-mereka yang fajir, yang jahat kepada Allah Azza wa Jalla, ketika mereka melihat catatan amalan mereka, Allah mengatakan keadaan mereka di dalam Al-Qur'an, "Wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahada." Orang-orang mujrim, orang-orang yang banyak dosanya, begitu berat yang mereka rasakan hari tersebut, hari kiamat, hari mahsyar, mereka mengatakan, "Wa yaquluna ya waylatana, alangkah celakanya kita. Mari hadir kitab ini, kitab apa? Ini catatan apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Kitab ini tidak meninggalkan sesuatu yang kecil, apalagi sesuatu yang besar. Yang kecil sudah terdapat di situ, apalagi yang besar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, melainkan seluruhnya terhitung. Wajadu ma'anlu hadira, mereka mendapatkan semua apapun yang mereka lakukan terpampang hadir di hadapan mereka. Apapun. Pernah menzalimi tetangga, ada di situ. Pernah durhaka kepada orang tua, ada di situ. Pernah berkhianat, ada di situ. Pernah berdusta, ada di situ. Pernah curang, ada di situ. Pernah melakukan sesuatu yang dilarang, ada di situ. Pernah tinggalkan sholat, ada di situ. Wajadu ma'amilu hadirah, mereka dapatkan seluruhnya apapun yang mereka lakukan terpampang di hadapan mereka. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan menzalimi sedikit pun. Apa yang pantas untuk mereka Allah berikan kepada mereka? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Ketika kalian berbuat baik, kebaikan akan kembali kepada kalian. Ketika kalian berbuat jahat, semuanya akan kembali kepada kalian. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah hanya memberikan ganjaran apa yang telah dilakukan oleh hamba di muka bumi. Setelah penantian yang sangat lama, ma'asyar ikhwan, akhirnya datanglah para manusia kepada Nabi Adam. Datang manusia kepada Nabi Nuh. Datang manusia kepada para nabi. Datang manusia kepada beberapa nabi, meminta syafaat agar dicepatkan qada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. agar dicepatkan didirikan pengadilan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena keadaan begitu berat, matahari begitu dekat dari umur-umur manusia, begitu haus yang dirasakan oleh manusia, begitu dahaga yang dirasakan oleh manusia, begitu khawatir yang dirasakan oleh manusia, maka diminta cepatkan, diminta syafaat kepada para nabi oleh manusia. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Fulan, kepada Nabi Fulan. Satu pun para nabi itu tidak bisa memberikan syafaat. Mereka mengatakan tidak bisa. Sesungguhnya waktu hari ini sangat marah. Sesungguhnya Rabbku hari ini sangat marah. Tidak pernah Rabbku marah hari ini seperti sebelumnya dan sesudahnya. Sesungguhnya Rabbku sangat marah. Kemarahan Rabbku hari ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi setelahnya. Maksudnya apa? Di hari inilah Rabbku yang paling marah luar biasa. Kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa di hari mahsyar. Semua nabi tidak mau memberikan syafaat kepada manusia agar dicepatkan qada, yang akhirnya dikatakan kepada mereka, "Idhabu ila Muhammad, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Inilah syafaatul kubra, syafaat yang terbesar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak hanya berikan kepada umatnya, Nabi tidak hanya berikan kepada sahabatnya, Nabi tidak hanya berikan kepada orang tertentu, melainkan Nabi berikan untuk seluruh manusia agar dipercepatkan menegakkan qada pengadilan. Berdoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta dipercepat pengadilan, ditegakkan pengadilan oleh Allah azza wajalla, yang akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah kata Allah azza wajalla. Allah azza wajalla mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berdirilah. Berdirilah kau wahai Muhammad." Artinya doa Nabi, syafaat Nabi dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Fajr, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa'a yawma idin bi jahannam. Yawma idin yatadhakkarul insanu wa an nalahum dhikra wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Ketika itu Rabbmu datang, ketika itu Rabbmu datang, maka di antara sifat yang telah Allah sifatkan untuk dirinya, yang dengannya kita berkeyakinan Allah memiliki sifat al-maji, Allah memiliki sifat al-isyan. Kapan Allah datang? Pada hari kiamat, setelah hambanya dibangunkan dari kuburannya dengan ditiupkan sangkakala yang kedua, mereka berjalan dari tempat yang berbeda ke tempat yang sama namanya mahsyar, ingin menjumpai Allah, ingin bertemu dengan Allah, dan mereka menunggu kerana Allah menanti yang sangat lama. Akhirnya Allah datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah azza wajalla. Waja'a rabbuk wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang ketika itu, wal malaku saffan saffa, sementara para malaikat berbaris-baris ketika itu. Wa ji'a yawma idzin bi jahannam, didatangkan ketika itu api neraka jahannam. Yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu baru ingatlah manusia sesungguhnya telah datang kepada mereka peringatan. Namun ketika itu apa lagi gunanya baru ingat ketika itu? Baru di hari itu ketika sudah dihadirkan neraka jahannam di hadapan mereka, ketika Allah datang kepada mereka, baru ketika itu kita ingat adanya Al-Qur'an, baru ketika itu kita ingat adanya hadis-hadis dari Rasulullah, baru ketika itu kita ingat adanya pengajian, baru ketika itu kita ingat dahulunya sering diajak ngaji tapi tidak mau. Kalau ketika itu kita baru ingat, wa anna lahu dzikra, tak ada lagi gunanya ingat ketika itu, tinggal penyesalan. Makanya salah seorang sahabat mengatakan, "Al-yawmu 'amalun." Sesungguhnya hari ini adalah hari berbuat dan esok adalah hari hisab. Ketika kita masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk berbuat oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika kita mati, setelah itulah akan ada hisab. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Hari itulah, ketika itulah manusia baru mengingat ternyata Nabi diutus hari sampai kepada kita. Al-Quran diturunkan, banyak pengajian, sering dikasih nasihat. Wa anna lahu dzikra, tapi apa gunanya ingat ketika itu? Gak ada gunanya lagi. Jangankan nanti di padang mahsyar sudah dihadirkan neraka jahanam di hadapan mereka, begitu mati saja baru bisa, gak ada gunanya. Itu dari mati ke hari kiamat. Ya, terutama orang-orang yang sudah mati, itu berapa jalannya? Tapi tidak ada yang mati sudah. Makanya cita-cita orang yang sudah mati, orang yang mati cita-citanya apa? Yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahuwataala, mereka mengatakan apa? Qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan bima tarakt. Ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi karena menyesal. Dahulunya diajak sholat tidak mau, dahulunya diajak menuntut ilmu tidak mau, dahulunya dipanggil-panggil menuntut ilmu tidak mau. Qala rabbi irji'un, ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi ya Allah, la'alli a'malu shalihan, agar aku bisa beramal saleh yang telah aku tinggalkan. Salat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, sedekah ditinggalkan, amal ma'ruf ditinggalkan, seluruhnya ditinggalkan, agar aku bisa kembali melakukan amal ma'ruf itu ya Allah, agar kembali aku bisa melaksanakan salat ya Allah, melaksanakan puasa, sedekah. Apa kata Allah azza wajalla? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wa'ihi barzakh ila yawm yub'athun. Sekali-kali tidak kata Allah azza wajalla, itu hanya sebuah ucapan yang diucapkan saja. Andaikan pun mereka dikembalikan lagi, tetap. Itu benar. Wa min wa'ihi barzakh ila yawm yub'athun. Dan di belakang mereka sedang menunggu ada barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah azza wajalla. Kapan dibangkitkan? Ketika mereka ketika ditiupkan sangsakala yang kedua oleh iblis kafir. Jadi yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Baru hari itu ingat manusia, tak ada lagi gunanya. Allah sudah datang. Wa ja'a rabbu wal malaku shaffan shaffan. Para malaikat dihadirkan ketika itu berbaris-baris. Wajah yang wajib di jahannam. Ketika itu didatangkan api neraka jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Ketika itulah manusia baru ingat. Wa anna lahu dzikra. Dan apa gunanya tadi ingat ketika itu? Tidak ada gunanya. Maka jemaah ikhwah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sampaikan. Allah betul-betul memerintahkan kita bertakwa. Allah memerintahkan sebelum Allah menyebutkan tentang kiamat, karena urusannya berat, karena perkaranya sulit, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Allah perintahkan bertakwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, hai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, agar kalian tidak menyesal. Yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itulah manusia baru ingat, ternyata ada peringatan. Tapi kalau baru ingat ketika itu, tidak ada gunanya bagi kita ingat ketika itu. Karena Allah hanya menegakkan, memberikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Akan diperlihatkan kepada seluruh jiwa apapun yang mereka lakukan, kemudian mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu. Ingat, mereka tidak akan dizalimi bukan maksudnya tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tidak. Andaikan seluruh manusia Allah masukkan ke dalam api neraka, Allah tidak zalim. Ya, andaikan Allah masukkan seluruh manusia kepada api neraka, Allah tidak zalim. Karena seluruh manusia ini milik Allah, terserah kepada Allah. Tapi keadilan yang begitu tinggi yang datang dari Allah Azza wa Jalla, yang baik Allah tempatkan di surga, yang tidak baik Allah tempatkan di neraka. Pun yang tidak baik ini terkadang sebagian mereka Allah berikan ampunan, Allah tempatkan di surga. Dan tidak akan ada orang yang terzalimi di dalam pengadilan Allah Azza wa Jalla. Karena pengadilan yang Allah tetapkan adalah pengadilan yang paling adil. Setelah itu Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Al-Haqqah ayat 18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat, pada hari hisab, pada hari mahsyar, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan diperlihatkan seluruhnya dan tidak ada yang sembunyi, tidak ada yang disembunyikan. Diperlihatkan semuanya. Diperlihatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Zalzalah, Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan walaupun itu sebesar biji dari kebaikan, yarah, dia akan melihatnya, akan dia terima ganjarannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan sebesar biji pun dari kejahatan, yarahu, maka dia juga akan melihatnya. Wala tadziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan dipikulkan dosa orang lain kepada orang lain. Dosa si A akan dipertanggungjawabkan oleh si A. Dosa si B akan dipertanggungjawabkan oleh si B. Kebaikan si A akan diberikan kepada si A. Kebaikan si B akan diberikan kepada si B. Seluruhnya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadu ma amilu hadirah. Apapun yang telah mereka lakukan, seluruhnya akan dilihat. Ma'asyar muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruhnya telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihadirkan ketika itu juga saksi-saksi oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dihadirkan ketika itu juga saksi-saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan ke hadapan seluruh manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhana." Allah menceritakan tentang hari kiamat. Allah menceritakan tentang yaumul mahsyar. Allah menceritakan tentang yaumul hisab. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itu semuanya diceritakan akhbaraha. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna ma akhbaraha?" Tahukah kalian wahai para sahabatku, ma akhbaraha? Apa yang dimaksud dengan akhbaraha? Bumi ketika itu menceritakan berita-beritanya, kabar-kabarnya. Apapun yang terjadi di muka bumi, diceritakan oleh bumi semuanya. Tahukah kalian apa akhbaraha wahai para sahabatku? Sahabat mengatakan, "Allahu a'lam." Kami tidak tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi mengatakan, yang dimaksud dengan akhbaraha adalah, "Fa inna akhbaraha antashhada ala kulli abdin au amatin bima amila ala zahriha." Sesungguhnya bumi bersaksi, tempat kita berpijak bersaksi, apapun yang dilakukan oleh seseorang di atasnya, di atasnya, antakula amila kada wa kada yauma kada wa kada, sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan ini seperti ini di hari ini seperti ini. Jadi enggak ada yang tersembunyi, seluruhnya ya Ini saksi yang akan berbicara di hadapan Allah Azza wa Jal. Maka Nabi mengatakan, atadruna ma akhbaraha? Tahukah kalian apa itu akhbaraha? Sahabat mengatakan, kami tidak tahu. Yang dimaksud dengan akhbaraha adalah bersaksi atas mereka tempat yang mereka pijak di muka bumi terhadap apapun yang dilakukan oleh anak Adam. Terhadap apapun yang mereka lakukan, semuanya bersaksi. Dan mereka mengatakan, dia telah melakukan perbuatan seperti ini, pada hari ini dan hari ini. Makanya tidak ada yang tersembunyi. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, ya, semuanya akan diperlihatkan kepada kalian sesuatu yang telah dilakukan. Thank you. Baik. Kita lanjutkan. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi ketika manusia setelah diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dipersegera hisab oleh Allah azza wajalla, maka dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala datang menemui hambanya di fasil qada, mendirikan pengadilan, meminta pertanggungjawaban apapun yang telah dilakukan oleh para hambanya. Tetapi ingat ma'asyar ikhwan, manusia ketika itu mereka ingat wa anna lahu dhikra, tetapi tidak ada manfaatnya ingat baru jika seandainya ketika itu seseorang ingat. Semuanya akan dibongkar, semuanya akan diperlihatkan kepada manusia apapun yang mereka lakukan. Disebutkan dalam Al-Quran ma'asyarul ikhwah, ketika hisab disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah Azza wa Jalla, hari hisab, hari pertanggungjawaban terhadap apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, amanah yang diberikan kepada kita, apapun yang Allah wajibkan kepada kita akan diminta hisabnya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan ketika itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini, kata Allah Azza wa Jalla, kami kunci mulut mereka, kata Allah Azza wa Jalla, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dalam surat Yasin ayat 65. Akan kami kunci mulut mereka dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, akan memberikan saksi kepada kami kaki-kaki mereka, karena banyak maksiat tanganlah yang melakukannya, kakilah yang melangkahkannya. Semuanya akan memberikan saksi. Mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahkan didatangkan dua saksi ma'asyarul ikhwah, ketika itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, "Tsumma tuhaddithu yawma idzin tuhaddithu akhbaraha." Pada hari itu bumi menceritakan akhbaraha. Karena tidaklah manusia melakukan apapun melainkan di atas bumi. Kemudian bumi menceritakan ketika itu akhbaraha. Enggak ada sesuatu yang tersembunyi. Kalau di muka bumi sekarang bisa tersembunyi kita melakukan maksiat, bisa menipu na'udzubillah, bisa bersikap curang na'udzubillah, bisa berkhianat na'udzubillah, tetapi di akhirat semuanya akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan akhbaraha. Dalam hadis At-Tirmidzi, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, "Wa sahabatku, tahukah kalian apa itu akhbaraha?" Sahabat mengatakan, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Yang dimaksud dengan akhbaraha adalah, "Fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila 'ala dhahriha." Bumi bersaksi apapun yang dilakukan di atasnya oleh orang yang ada di atasnya, dan bumi mengatakan, "Antaqul 'amila kada wa kada yawma kada wa kada." Dia melakukan ini dan itu di hari ini dan itu. Semua. Ini saksi yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral ikhwan, amma syahidu tsani. Adapun saksi yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berat, ma'asyiral ikhwan. Ini berat. Yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersaksi di hadapan kita semua, akankah yang kita lakukan, yang telah kita persembahkan selama ini kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita termasuk orang-orang yang mengada-ngada, yang menciptakan syariat yang baru, na'udzubillah, yang mencari sunnah selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah. Salah seorang sahabat ketika itu diminta untuk membaca Al-Quran di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia membacakan sebuah ayat. Sampailah dia membaca ayat ini, fakaifa idza jinna min kulli ummatin bisyahid wa jinna bika ala haula'i shahida. Fakaifa idza jinna min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana nanti kata Allah Azza wa Jalla, yaumul hisab, di hari dihisabnya, diperhitungkannya amalan, dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada pelakunya. Bagaimana kata Allah Azza wa Jalla, apabila kami mendatangkan untuk setiap umat itu saksi, wajibna bika ala haulani syahida, dan kami akan mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi di tengah-tengah umatmu. Nabi Muhammad akan didatangkan di tengah-tengah kita, menyaksikan perbuatan yang kita lakukan. Akankah perbuatan ini ada beliau syariatkan, ada beliau contohkan, ada beliau perintahkan atau tidak? Disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita diminta pertanggungjawaban, diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Nabi dibacakan kepadanya ayat ini, Nabi mengatakan kepada sahabat tadi, hasbuka, cukup bagimu. Dan sahabat tadi mengatakan, dan aku melihat mata Nabi sementara matanya mencucurkan air mata. Nabi SAW akan dihadirkan sebagai saksi di tengah-tengah kita semuanya nanti di akhir. Ilmu hisab. Berdoalah kita selalu kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah selalu memudahkan kita, agar Allah memberikan kemudahan kepada kita di hari hisab. Di hari hisab bukan hari yang mudah. Barang siapa yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kata Nabi, urdib, sama dia disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, saking beratnya. Allah bertanya kepadanya, Allah minta pertanggungjawaban kepadanya, fulan bin fulan, fulan anak fulan, maju karaman Allah Azza wa Jalla. Allah bertanya kepadanya tentang amalannya, apakah engkau melakukan perbuatan ini, ilmumu bagaimana, amalanmu bagaimana. Allah tanya semuanya. Barang siapa yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, sama dia disiksa. Itu saking beratnya hisab. Maka salah satu doa yang mesti selalu kita panjatkan, kita minta kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memudahkan kepada kita hari hisab. Rabbana ighfirli wal walidayya wal mu'minin yawma yaqumul hisab. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan kepada orang-orang yang beriman di hari mereka dihisab. Hari yang berat, ma'asyar ikhwan. Maka kita akan selalu kemudahan, keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruh amalan hamba akan dihisab. Jadi berbeda antara hisab dengan mizan. Hisab diperhitungkan. Seseorang itu diminta pertanggungjawaban, Allah bertanya kepadanya, kemudian dia menjawab. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya, akan berbicara kepada seluruh hamba, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi turjuman, tanpa ada penterjemahnya. Allah akan berbicara, meminta pertanggungjawaban. Ingat ma'asyar ikhwah, di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, di mana Allah akan bertanya kepada mereka, di antaranya adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Semuanya Allah akan berbicara kepada mereka, akan tetapi yang disebutkan oleh Nabi dengan secara khusus agar kita berhati-hati agar kita bisa selalu menjaga keikhlasan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah thalibul ilm, orang yang menuntut ilmu. Kemudian qari'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian orang yang berperang, orang yang berjihad, orang yang mengangkat senjata memerangi segala kekafiran, kemusyrikan. Allah bertanya kepada thalibul ilm, seorang yang menuntut ilmu agama. Ya. Allah bertanya kepadanya, apa yang kau perbuat dengan ilmumu? Apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Dia mengatakan, ya Allah, aku telah menuntut ilmu, ya Allah. Dan aku telah mengajarkan kepada manusia. Allah mengatakan, kadzabta musa al-qaw, walakin talabta al-ilma liqal annaka 'alim. Akan tetapi engkau menuntut ilmu agar engkau dikatakan seorang yang berilmu. Diperintahkan malaikat menyeretnya, dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Tadi di neraka jahanam sudah didatangkan ke hadapan malaikat. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan wa ji'a yawma'idin bi jahannam yawma'idin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Allah bertanya kepada qari'ul Qur'an, orang yang suka baca Al-Qur'an. Dia mengatakan qara'tul Qur'ana ana al-lail wa qara'tul nahar. Ya Allah, aku membaca Al-Qur'an di siang hari di malam hari, ya Allah. Allah mengatakan kadzab dusta engkau, walakin qara'tul Qur'an li annaka qari'. Kau baca Al-Qur'an dan kau dikatakan seorang yang qari, membaca Al-Qur'an indah suaranya, bagus bacaannya. Diperintahkan malaikat menyeretnya dan dia mengucapkan kalimat itu bersama. Dan Allah bertanya kepada orang yang berperang, berjihad. Dia menjawab, tidak ada seorang pun ketika itu, ya Allah, kecuali aku membunuhnya. Allah mengatakan, kadat dusta engkau, walakin akan tetapi engkau berperang liwal annaka jari, agar engkau dikatakan orang yang pemberani. Diperintahkan malaikat menyeretnya dan dia pun dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Amalan hati tidak ada yang tersembunyi. Inna Allah alimu bila tersuduh. Akankah hati kita ikhlas atau tidak, Allah Maha tahu. Bahkan mata-mata, pandangan-pandangan yang berkhianat, Allah tahu. Ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Allah tahu, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Ilmu Allah meliputi segala-galanya. Tidak ada yang kurang ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka semuanya akan didatangkan. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dihisab. Dan ingat ma'asul ikhwah, termasuk perkara yang berat hisabnya adalah perkara harta. Adalah perkara harta. Dari mana kita dapatkan? Kemana kita belanjakan? Makanya di antara hikmah kenapa disebutkan bahwa Nabi SAW ketika melihat surga, ketika melihat surga, wara'aitu aktsara ahliha, kata Nabi, dan yang paling banyak penghuninya saya lihat adalah al-fuqara, kata Nabi, adalah orang-orang fakir. Begitu Nabi melihat neraka, wara'aitu aktsara ahliha nisa, kebanyakan penduduknya yang saya lihat adalah para wanita, kata Nabi. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, tempat dakwahnya, perbanyaklah oleh kalian bersedekah dan beristighfarlah kalian wahai para wanita. Fa'inni ra'aitu kunna min aktsar ahliha. Sesungguhnya aku melihat neraka yang banyak aku yang banyak kulihat di neraka adalah para wanita. Fa'innahunna yakfurna al-'azir, kata Nabi. Sesungguhnya banyak dari para wanita tidak bisa berterima kasih kepada suaminya. Begitu Nabi melihat surga, Nabi mengatakan, saya melihat di dalamnya banyak orang-orang fakir. Maksudnya ketika mereka di dunia. Allah melihat rahimahnya, likillatit takrim. Karena sedikitnya hisab mereka nanti di akhirat. Karena sedikitnya pertanggungjawaban mereka di akhirat. Ini menunjukkan bahwa hisab harta bukan hisab yang ringan. Seluruh hisab berat, apalagi hisab harta. maka setiap muslim, bagi setiap muslim dalam dia memikirkan bagaimana dia cara mengambil uang dan kemana dia belanjakan. Karena hisab harta adalah di antara hisab yang sangat berat. Hisab harta begitu berat, dan ini di antara hikmah kenapa ketika Nabi SAW melihat surga yang banyak di dalamnya adalah orang-orang miskin, disebutkan oleh Nabi SAW likillatit tafriyah, karena sedikitnya hisab mereka, sedikitnya beban mereka. Bukan tidak ada di surga orang kaya, banyak. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dijamin masuk surga, kaya raya dijamin masuk surga. Ya, tetapi ini menunjukkan bahwa hisab harta bukan hisab yang ringan, hisab yang begitu berat yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan jutaan, ratusan juta, miliar, satu rupiah, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya telah bersaksi, anggota tubuh kita bersaksi, mulut kita dikunci oleh Allah Azza wa Jalla, bumi bersaksi, tuhadditsu akhbaraha, Nabi Muhammad didatangkan setelah selesai hisab, ma'asyarul ikhwah. Setelah selesai hisab, ketika itu ma'asyarul ikhwah akan diberikan kepada manusia atau akan dibagikan kepada manusia sesuatu lembaran-lembaran yang telah mereka lakukan. Jadi hisab Allah bertanya kepada mereka, yang bulan, apakah engkau berbuat seperti ini, seperti ini? Semuanya ingat. Tapi diagungkan, tidak ada gunanya lagi menyesal ketika itu. Setelah itu, kebaikan-kebaikan akan diberikan, akan dibagikan, kejahatan-kejahatan akan dibagikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa'amman utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'umu qara'u kitabiyah. Fa'amman utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'umu qara'u kitabiyah. Orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, begitu nikmatnya mereka bisa menerima kitab dengan tangan kanan. Begitu nikmatnya mereka membaca apa yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup di muka bumi. Bukan tidak ada dosa yang mereka lakukan, ada dosa, akan tetapi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan begitu banyak, dan dijadikan kebaikan itu sebagai penebus dosa yang mereka lakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Innal hasanati yudhibnu sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan bisa menghapus dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa'amman utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kiri, ya laitani lam uta kitabiyah. Dia berangan-angan untuk kitabnya tidak diberikan saja. Adakah kitab ini tidak diberikan kepadanya? Tidak bisa, tidak mau dia menerima. Berat dia menerima. Kenapa? Karena dia tahu di tangan kiri. Tidak mungkin isinya kebaikan-kebaikan semuanya. Tentu maksiat yang banyak, yang dominan, yang mereka lakukan, yang akhirnya mereka nanti tempat tinggalnya adalah neraka. Jadi siapa yang diberikan dengan tangan kanan? Kebahagiaan tentunya, bukan tidak ada dosa yang mereka lakukan. Siapa yang diberikan dengan tangan kiri? Kecelakaan tentunya. Kemudian setelah itu apa? Setelah dibagikan catatan amalan seluruhnya, wajah rumah aminul hadir, apapun hadir, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa nadha'ul mawazin al-qist yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsu syai'an. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan kami meletakkan timbangan kepada Allah, kami meletakkan timbangan di hari itu, timbangan yang adil. Di muka bumi banyak timbangan yang tidak adil. banyak orang yang curang dalam timbangannya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kanu hum aw wazanuhum yukhsirun. Diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, wailul lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kanu hum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang-orang mutaffifin. Siapa mereka? Al-Qur'an ditafsirkan oleh Al-Qur'an. Apa itu mutaffifin? Alladzina idza ta'alu 'alan nasi yastawfun wa idza kanu aw wazanuhum yukhsirun. Curang dalam timbangan. Ketika dia menimbang, ya, tidak jujur dalam timbangannya. Curang dalam timbangannya, dan itu bisa dibuat. Dan itu bisa disiasati. Terutama orang-orang yang mengerti akan timbangan. Hakikatnya beratnya masih 9 on. Tapi di timbangannya sudah 10 on, sudah 1 kilo. Berapa curang? 1 on. Andaikan dia belanja kepadanya 50 orang, dia sudah curang 5 kilo sehari itu. Bagaimana kalau ribuan orang berbelanja kepadanya? Selama dia menjadi tahu. Bagaimana kalau puluhan ribu orang telah belanja kepadanya? Puluhan tahun dia menjadi beragam. Apa yang akan dia bayar nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk mereka-mereka ini yang telah mereka zalimi? Mutaffifin. Ini timbangan-timbangan dunia. Bisa tidak adil. Curang. Zalim. Kalau semua itu tidak terlihat. Kalau setengah kilo bisa orang tahu. Ini kenapa sedikit? Tapi kalau sesuatu setengah pot tidak nampak. Tapi kalau orang belanja puluhan kilo, bahkan mungkin ribuan kilo, puluhan 2 kilo, ini 3 kilo, ini 4 kilo, curang sedikit-sedikit. Timbangan dunia, tetapi timbangan akhirat Allah katakan apa? Wa nadhabul mawazin al-qist. Kami meletakkan timbangan yang adil. Timbangan yang jujur. Liyaumil qiyamati. Pada hari kiamat, pada tuzlamu nafsun syai'ah. Maka tidak ada seorang jiwa pun yang terzalimi. Kembali kita kepada ayat Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Berbuat baik kalian, kebaikan kalian. Timbangannya adil. Berbuat jahat kalian, kejahatan kepada kalian, timbangannya adil. Tidak ada ini banyak kebaikannya begitu ditimbang kejahatannya lebih berat. Tidak ada. Allah katakan wa nadha'ul mawazin al-qisth. Liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a. Dan tidak ada seorang jiwa pun terzalimi ketika itu, kata Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kendati pun sebesar biji, ataina biha, akan kami datangkan. Sebesar biji pun kebaikannya didatangkan, kebalimannya sebesar biji didatangkan. Wa kafarina hadhihi, cukup kami yang menghitabnya, kata Allah Azza wa Jalla. Wa nadha'ul mawazin, dan kami letakkan, kami datangkan timbangan keadilan pada hari kiamat, pada tuzlamu nafsun syai'a. Tidak akan ada orang terzalimi ketika itu. Allah Maha Adil dan Allah mencintai keadilan. Maka dimana soalnya bahwa keadilan ini ditunjuk tinggi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah telah menetapkan atas dirinya haram kezaliman. Dalam hadis Qudsi Allah katakan, ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalimu wa hambaku. Aku telah menetapkan atas diriku haram sebuah kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, aku menetapkan atas kalian kezaliman itu adalah sesuatu yang haram. Fala tadzalimu, dan jangan sampai kalian saling menzalimi. Ketika Allah sangat benci kepada dosa kezaliman, Allah sangat cinta kepada kebaikan adil. Makanya salah satu salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali nama Allah Azza wa Jalla, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Ditimbang, apakah Allah Azza wa Jalla, faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi bukan tidak ada dosa ya, karena kita pasti berdosa, pasti ada melakukan kesalahan. Tetapi ketika kesalahannya ini lebih kecil daripada, lebih sedikit, lebih ringan daripada kebaikannya, فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Tapi jika seandainya timbangan kebaikannya lebih ringan, وَاَمَنَا خَفَّتْ مَوَزِينُهُ, timbangan kebaikannya lebih ringan, maka mereka itu orang-orang yang merugi kata Allah Jalla wa'ala, karena mereka telah zalim, menzalimi diri mereka dengan maksiat, kejahatan, penyimpangan yang mereka lakukan. Maka berlakulah ketika itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ketahui sebagaimana disebutkan Allah Azza wa Jalla, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, sebagian manusia di surga, sebagian manusia di neraka. Siapa di surga? Bagaimana khafat mawazimu, bagaimana sabulat mawazimu, paulai kehumpulun surga. Bagaimana khafat mawazimu, paulai keladina khasibu rambusamu, di neraka mereka. Maka surat muslim sebenarnya panjang ya, tapi kita berusaha menyampaikan sebagian-sebagian saja ya. Tidak kita sampaikan seluruh ayat, dan tidak kita sampaikan seluruh hadis. Kita sampaikan sebagian ayat berisi kiamat, kemudian di antara peristiwa yang terjadi ya, kita sebutkan. Mudah-mudahan ini semua bisa mengingatkan kita, yang menyadarkan kita akan kembali bahwa kehidupan ini bukan segala-galanya. Kematian bukan akhir daripada sesuatu. Kematian itu adalah langkah kita menuju pada akhirat. Sesungguhnya ketika kita mati, masuk ke alam barzakh, dan alam barzakh adalah awal manazilil akhirah, tempat turun pertama kalinya alam akhirat. Maka bila kita berusaha selalu muhasabah diri, Allah perintahkan kita muhasabah diri. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, taqullaha wa tanzur nafsu ma qaddamat lighadin. Lighadin itu fi hadzal yawm. Hai orang-orang yang beriman, lihatlah oleh setiap jiwa, bertakwalah kalian kepada Allah, dan lihatlah oleh setiap jiwa apa yang akan dia persiapkan lighadin, untuk keesokan hari. Keesokan harinya maksudnya di dalam ayat ini adalah limitnya hari yang untuk hari yang sedang kita bicarakan ini, yaitu hari kiamat, hari hisab, hari mahsyar ya, hari dibaginya suhum akmal, lembaran-lembaran catatan. Barang siapa yang berat catatan kebaikannya, fabil jannati, barang siapa yang ringan catatan kebaikannya, fabil nar, yang kecuali mereka-mereka orang-orang yang diberikan ampunan maaf oleh Allah Azza wa Jalla ya, karena terdapat juga ketika Allah perintahkan melihat catatan-catatan tersebut, Allah berkata kepada di antara hamba-Nya, Allah berkata, lihatlah ketika engkau melakukan maksiat di muka bumi, aku menyembunyikan maksiatmu kepada Allah Azza wa Jalla, dan sekarang aku berikan ampunan kepadamu kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah nikmatnya ma'asyiral ikhwah bagi mereka-mereka yang kemaksiatannya di dunia disimpan oleh Allah Azza wa Jalla, disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla, di akhirat diberikan ampunan. Ini bukan berarti kalau demikian kita bermaksiat saja, tidak. Kita berusaha menjadi seorang yang taat kepada Allah, seorang yang rajin beribadah. Namun terkadang kita lalai, terkadang kita salah, mudah-mudahan kesalahan kita ini Allah sembunyikan, aib-aib ini Allah sembunyikan, Allah tak perlihatkan kepada siapapun, dan mudah-mudahan di akhirat diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah yang mulia oleh Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya masih ada beberapa ya, tapi kita cukupkan sampai di sini. Masih ada berbicara tentang syafaat, ya, dari Nabi SAW. Syafaat kuburnya kita sebutkan tadi. Kemudian Nabi memberikan syafaat kepada ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar. Nabi memberikan syafaat kepada orang yang sama timbangan kebaikan dan timbangan keburukannya, ya. Dan Nabi memberikan syafaat kepada para manusia yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita sampaikan lebih kurang 2 jam ya, lebih. Mudah-mudahan mengingatkan kita akan hari ini, intinya Allah perintahkan kita untuk bertakwa agar kita betul-betul menjadi hamba yang bertakwa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah selalu membimbing kita, menuntun kita pada jalan yang lebih baik, berdiri atas sunnah-sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seandainya ada pertanyaan, silakan. Mungkin tidak lama ya, sebelum itu ya. Ya, silakan. Apa yang harus kami lakukan sebagai seorang suami, poin-poin penting terhadap keluarga kami dalam mencarinya agar kami tidak celaka ketika kita mendapatkan orang tua nanti. Dan pertanyaan kedua, jika ada seorang pedagang yang membeli beras di pasar, timbangannya kita tidak tahu berapa kilonya, tidak tahu tidak sampai sekilo, namun kita tidak apa-apakan itu beras langsung dibuat ke pembeli dengan timbangan yang apa yang ada di pasar tadi dengan harga kita sendiri. Oke, jadi ada 2 pertanyaan. Pertama, Nabi mengatakan kullu qira'in wa kullu mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalian akan diminta pertanggungjawaban apapun yang telah kalian pimpin. Dan kepemimpinan itu banyak. Ra'in yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah lanjutannya. Nanti ada sampai disebutkan tapi seorang suami dia adalah seorang pemimpin di rumah tangga dia. Seorang suami maka seorang sesuatu yang akan diminta pertanggungjawaban kepada mereka ini banyak. Pertama, kewajibannya selaku sebagai seorang suami, dan ketika dia memiliki keturunan, kewajibannya selaku sebagai seorang ayah. Jadi ada 2 dia, ya. Ketika dia menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, jadi ada di sana hak-hak istri dan ada di sana hak-hak anak. Nah, kepemimpinan dia itu adalah menunaikan hak-hak ini. Dia tunaikan hak anaknya, dia tunaikan hak istrinya. Ketika dia telah tunaikan hak anaknya dan telah dia tunaikan hak istrinya, berarti dia telah berfungsi melakukan kepemimpinan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Apa di antara hak yang besar yang mesti diperhatikan oleh seorang suami? Yaitu bimbingan yang dia berikan kepada istrinya dan anak-anaknya. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. Lantas kalau kalian sekolah dengan zuhud dan akibat dari takwa, Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang bersalat, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat. Perintahkan keluargamu. Ini hak istri yang besar ini, hak anak-anak yang besar. Diperintahkan oleh suami untuk salat. Jangan, misalnya istri sudah tahu hukum salat, anak sudah tahu hukum salat, kemudian suami tidak memerintahkan mereka atau ayah tidak memerintahkan mereka, itu tidak boleh. Karena hak mereka itu berhak mereka disuruh, berhak mereka mendapatkan nasihat. Bukan berarti kalau istri sudah tahu, suami sudah tahu, sama-sama diam, tidak. Kewajiban seorang suami mengingatkan istrinya ketika istrinya luput. Kewajiban seorang anak, kewajiban seorang ayah mengingatkan anaknya ketika anaknya luput. Kan jadi mereka tahu. Ya, jadi waktu orang yang tadi salah, perintahkan keluargamu. Siapa keluarga kita? Keluarga kita istri kita, anak-anak kita, orang yang dekat dengan kita. Perintahkan mereka untuk melaksanakan salat. Waktu orang yang tadi salat, wasmabil hainya dan bersabarlah kalian di atas salat itu. Lantas kalau kalian rezeki, kami tidak minta rezeki kepadamu. Kami akan memberikan kamu rezeki walaki waktu kita keluar. Dan hasil yang baik akan didapatkan oleh orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban kepemimpinan yang mesti dijaga oleh seorang suami pertama adalah memimpin istri dan memimpin anak-anaknya. Jadi kalau dalam bimbingan saja sudah tidak ada, ini perjalanan sunnah ini Pak Allah Azza Wajalla. Jadi kan kita sangat sulit sekali. Ya, kita sangat sulit. Ya, jangan sampai yang mulia kita, kita disampakkan berapi dalam jahanam karena tidak menjalankan tugas sebagai seorang suami. Maka tugas yang paling utama, ya, yang berkenaan dengan rohani, yang berkenaan dengan roh, bimbingan dalam keagamaan. Ini hak istri yang besar, hak anak yang besar. Makanya salah satu pendidikan yang Allah abadikan, nasihat yang Allah abadikan dalam Quran adalah nasihat seorang ayah kepada anaknya, Luqman al-Hakim. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusrik billahi inna asyraka la dhulmun 'adzim. Luqman juga mengatakan ya bunayya aqim shalah wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Luqman juga mengatakan sebagaimana Allah sebutkan wala tusahih qad qalina wala tamsi bil imra'a inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tugas perkara-perkara agama ini yang paling utama diperhatikan, apa namanya, salat istrinya, ibadah istrinya, salat anaknya, ibadah anaknya, begitu seterusnya. Kemudian yang kedua adalah yang berkenaan dengan maddi, yang berkenaan dengan materi. Ya, ini kalau bicara tentang dari satu sisi saja, kewajiban dari sisi agama ini banyak. Intinya itu, kewajiban dari agama. Jangan sampai ya istri melakukan dosa suami dia. Jangan sampai istri melakukan sesuatu yang tidak baik suami dia. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kewajiban dari sisi maddiyah, kebutuhan yang disebut dengan nafkah. Allah mengatakan yufik musa'atin iksa'ati wa man kudiru alihi rizku fal yufik mima atahullah la yukalibullahu rasad illa ma'atah liyumpin kursa'atin iksa'atin. Hendaklah ya, orang yang memiliki kekayaan, memiliki kelapangan harta, dia infakkan dari kelapangan harta itu. Wa man kudiru alihi rizku, orang yang Allah perkecil rezekinya, ya, orang yang Allah persempit rezekinya, Allah juga perintahkan dia mengeluarkan infak. Falyumtik bima atahullah, hendaklah dia memberikan nafkah dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Maksudnya apa? Sesanggupnya. Intinya nafkah jangan sampai tidak diberikan. Bahkan saking pentingnya nafkah ini, wajibnya, salah seorang sahabat dari kaum wanita, ketika nafkah diberikan oleh suaminya tidak cukup, dia mengadu kepada Nabi. Dia mengadu kepada Nabi, ya, kemudian Nabi mengatakan, "Khudhi ma yakfiki min mali zawji." Ambillah olehmu harta suamimu secukupnya untukmu. Ya. Bil ma'ruf. Berapa kebutuhan? Kebutuhan 3 juta. Suami hanya berikan 2 juta. Kalau suaminya mampu, seorang istri boleh mengambil 1 juta lagi. Ini menunjukkan nafkah maddi adalah kewajiban seorang suami. Dan secara terbesar berkenaan dengan dunia, pakaian, makan minum, tempat tinggal, ini maddi, kewajiban seorang suami. Kemudian perkara agama tadi, ini kewajiban. Ya, secara terbesar. Sama anak-anak juga demikian. Suami yang telah menunaikan hak yang telah kita sebutkan tadi, maka dia telah menunaikan kepemimpinannya sebagai seorang suami. Manakala ternyata setelah dia tunaikan kewajibannya, kepemimpinannya ini, dia berusaha mendidik istrinya, dia berusaha menyampaikan kebaikan kepada istrinya, memberikan nasihat, ternyata dia mau juga, ya, masih melakukan nasihat juga. Begitu juga anak-anaknya. Kalau suami betul-betul telah melakukan kepemimpinan dia, menunaikan kewajiban dia, tanggung jawab dia, maka sudah, ya, maka sudah, insya Allah tidak akan lagi diubahkan kepada suami. Tapi tergelincirnya istri suami sebabnya, tergelincirnya anak suami sebabnya, ini pertanggung jawaban yang besar nanti di hari yang berhisab. Besar pertanggung jawaban. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua ini masalah timbangan, ya, masalah timbangan. Nah, jika seandainya kita tahu itu kurang, kita tidak boleh menjumpah. Ya, kita sudah tahu kita itu kurang. Ya, misalnya kita beli di pasar 10 kilo. Begitu sampai di rumah, kita timbang ternyata hanya 9,5 kilo. Kita tidak boleh jual itu. Ya, jangan beralasan, saya segitu, jangan beralasan. kecuali kita menjualnya bukan per kilonya, per tempatnya, ya, bukan per kilonya, per tempat itu beda lagi. Tapi kalau tertulis di situ 10 kilo misalnya, padahal dia 9,5 kilo, nggak boleh. Walaupun kita membelinya juga kurang, ya. Ketika kita membelinya kurang, nanti kita dizalimi oleh siapa? Penjual pertama. Kita dizalimi, dia balik. Ketika kita dizalimi, jangan kita juga sampai menzalimi orang lain, ya. Jangan kita juga sampai menzalimi orang lain. Seakan-akan apa? Pembelian orang itu pihak ketiga yang menanggungnya. Gak bisa. Nah, jadi ketika kita membeli ke penjual pertama, misalnya 10 kilo, begitu dicek hanya 9,5 kilo, ya, kemudian tidak boleh kita jual ke orang-orang kalau kita tahu, ya, tidak boleh. Lalu bagaimana? Silakan disampaikan kepada orang ini. Silakan disampaikan. Ini tertulis 10 kilo di sini, tapi beratnya hakikatnya 9,5 kilo. Sampaikan kepadanya. Intinya jujur kita cuma. Intinya pertimbangan. Ingat maaf soalnya kawan. Pertimbangan juga perkara yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Wa ilul mutaffifin alladziina idza ta'alu 'ala an-naasi yastawfuun wa idza kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsiruun. Apa kata Allah? Allah ingatkan mereka dengan hari pembalasan. Ala yadhunnu ulaa'ika annahum mud'uufuun liyaumin 'adzim yawma yaqoomun nasu li rabbil 'alamin. Ala yadhunnu ulaa'ika Allah. Tidakkah mereka mengira yang curang-curang dalam timbangan tadi? Tidakkah mereka mengira tidakkah mereka mengira bahwa mereka akan dibangkitkan liyaumil 'adzim, untuk hari yang agung, untuk hari besar kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Hari seluruh manusia berdiri untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdiri di mana? Setelah mereka mati. Wallahu a'lam. Tadi tentang orang yang timbangan kebaikan dan kejahatannya sama, ini ada dalam Al-Qur'an, ya. Ada dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebutkan dalam pembahasan-pembahasan tentang syafaat bahwa Nabi akan berikan syafaat kepada mereka. Walhasil insyaallah mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Timbangan kebaikannya lebih banyak langsung ke surga. Timbangan kejahatan lebih banyak daripada kebaikan, dan mereka tidak dapat ampunan, mereka ke neraka. Bagaimana kalau seandainya sama? Mereka menunggu. Mereka berdiri menunggu karena sama. Yang akhirnya mereka mendapatkan syafaat dari Nabi, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Maka seperti itu, mereka masuk ke dalam surga. Ini saya bisa bicara dengan kuasa. Baik. Kalifikasi salat fardu bagaimana umat yang lain? Caranya wallahu a'lam. Intinya salat adalah kewajiban baik di umat Nabi atau sebelumnya. Ya, baik di umat Nabi atau sebelumnya. Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi caranya, ya, pelaksanaannya tentu berbeda. Rakaatnya juga berbeda. Rakaatnya juga berbeda. Umat Nabi rakaat salatnya rakaatnya paling sedikit, ya. 5 waktu, 55 bil mizan tadi. 5 waktu 50 dalam timbangan. Satu kali salat mendapat 10 pahala. Subuh 10, zuhur 10, asar 10, maghrib 10, isya 10. 5 ke 10, 50. Makanya ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, ya, diberikan pertama 50, ya. Kata Nabi yang dibawa minta keringanan lagi. Umatmu akan sanggup. Umatmu akan sanggup. Umatmu kecil-kecil, ya, Muhammad. Tidak akan sanggup mereka. Minta keringanan kepada Allah Subhanahu. Minta keringanan yang akhirnya 5. 5 itu pun disuruh lagi minta keringanan oleh para Nabi. Tapi Nabi mengatakan, saya malu. Yang akhirnya lihat kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. 5 waktu salat Allah wajibkan, tetapi timbangannya sama dengan 50. Khamsun khamsun bil mizan. lima waktu, 50 dalam timbangan Allah Azza wa Jalla. Rahmat yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya sama, menyembah Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tetapi syariatnya berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Waja'alna minkum syir'atan wa minhajan." Kami jadikan untuk kalian syariat-syariat, jalan-jalan yang berbeda, tapi tujuannya satu. Antara syariat Nabi Muhammad berbeda dengan syariat Nabi Musa, berbeda dengan syariat Nabi Isa, tapi tujuannya adalah tauhid. Puasanya berbeda, ya, salatnya berbeda, hukum-hukum yang lain berbeda, tetapi semuanya mengacu menghambakan diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi hari ini hampir 2,5 jam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.